Yang doa yang boleh dilakukan di kubur. Ya, doa yang boleh dilakukan di kubur. Kita urutkan saja dari awal. Jadi orang yang ziarah kubur itu niatannya cuma dua. Ziarah kubur itu niatannya dua. Barang siapa yang niatannya selain dari dua itu, yaitu kemungkinan salah, kemungkinan kurang pas. Niatan ziarah kubur yang pertama zikrul maut. Ingat kepada kematian. Kalau ingat kepada kematian berarti sampai di kubur cuma diam. Merenungkan itu yang dulu paling tampan itu sekarang juga mati. Itu yang dulu paling kaya, itu yang dulu paling pintar sekarang juga mati. Itu yang gembel juga mati. Ingat kepada kematian. Berarti kalau ingat kepada kematian cuma diam. Kemudian yang kedua, memberikan manfaat kepada orang yang mati. Gimana cara memberikan manfaat kepada orang yang mati? Ya mendoakan orang yang mati. Cara mendoakannya banyak lafaz-lafaznya. Bisa dengan doa secara umum. Ya, secara umum ketika masuk kubur itu sudah ada salamnya, assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'minin, dan seterusnya. Itu ketika mengucap salamnya. Kemudian kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu juga boleh. Atau mungkin Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, ya Allah ampunilah orang muslim dan orang mukmin yang masih hidup maupun yang mati juga boleh. Atau mungkin ketika yang diziarah itu orang tuanya, Allahumma gfir li wali walidayya dan seterusnya juga boleh. Itu yang kedua. Cuman ketika ziarah kubur ada catatan-catatan yang enggak boleh dia langgar. Pertama, enggak boleh ziarah kubur itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu dijadikan agenda rutin, itu enggak boleh. Pokoknya jadwal saya malam Jumat ziarah kubur, enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Atau mungkin ziarah kubur itu cuma dua kali. Bulan luah atau setelah sholat hari raya, itu juga enggak boleh. Enggak boleh, ini yang pertama. Berdasarkan hadis Nabi, la tajal qabri, dan jangan kamu jadikan kuburku sebagai id dikunjungi di waktu-waktu tertentu, di musim-musim tertentu. Kemudian yang kedua, ketika ziarah kubur itu enggak boleh baca Quran. Yasin bagaimana? Yasin Quran bukan? Quran enggak boleh. Al-Fatihah boleh enggak? Enggak boleh. Baca Quran enggak boleh. Dalilnya apa? Dalilnya rumah yang tidak dipakai baca Quran itu kuburan. La tajal buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Apa artinya rumah dijadikan kuburan ketika enggak dipakai baca Quran? Maka dari situ diambil faedah, berarti orang baca Quran di kuburan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, itu yang kedua. Yang ketiganya, tidak boleh membawa sesuatu seperti bunga, ya. Itu bukan kebiasaan muslim. Kalau sekarang ada yang mungkin tiru-tiru orang kafir, kalau dahulu mungkin kembang taman, bunga mawar, kasih air. Kalau sekarang enggak, sudah ganti lagi. Bunganya sudah bunga yang ada pegangannya. Nih, kita kasih bunga. Sudah mati, enggak ada faedahnya. Itu enggak boleh juga. Apalagi nanti bawa kemenyan dan seterusnya, jelas. Itu yang ketiganya. Kemudian yang keempatnya, ketika berziarah kubur, hati-hati. Jangan sampai menginjak kubur. Jadi menginjak kubur itu enggak boleh. Nanti kalau jalan, hati-hati, jangan menginjak kubur, jangan duduk di atas pekuburan, enggak boleh. Kemudian ketika pakai sandal, sandalnya dilepas. Sandalnya dilepas. Untuk perempuan dicaratkan tidak boleh sering-sering ziarah kubur. Karena Nabi mengatakan la'anallahu zawarat. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang sering-sering ziarah kubur. Wallahu ta'ala. Jadi silakan mau doa apa, silakan saja.